Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan yang terkait dengan masalah menggambar makhluk yang bernyawa, bahwa perbuatan tersebut termasuk dari dosa besar yang pelakunya diancam dengan azab nanti pada hari kiamat. Apakah seorang menggambarnya di kain, tembok, dan semisalnya? Apakah itu berupa pahatan atau bukan berupa pahatan? Asalkan itu makhluk yang bernyawa seperti binatang atau manusia, seorang dilarang untuk melukis atau menggambar yang seperti itu. Ada yang menggambar gunung, pepohonan, ya, bulan, laut, dan semisalnya yang seperti ini tidak mengapa. Tapi kita akan masuk pada dosa besar berikutnya. Qala al-mu'allifu rahimahullah al-kabiratu al-khamisah wal arba'un. Dosa besar yang ke-45 yaitu an-namamu, orang yang suka mengadu domba. Apa itu an-namimah atau an-namam? Yaitu seorang menukil, memindahkan berita seorang kepada orang lain untuk merusak hubungan di antara mereka. Misalnya si A membicarakan si B. Si A ketika membicarakan si B di hadapan si C. Nah, si C ini melaporkan kepada si B bahwa si A telah membicarakan kamu di hadapan orang. Yang tadinya antara mereka, ya, hubungan itu baik, terjaga, terjadi dengan harmonis, dengan ulah si C ini, ya, akhirnya keduanya terjadi perselisihan. Keduanya terjadi, ya, percekcokan. Ini namanya mengadu domba. Pelakunya bukan menebarkan kedamaian, pelakunya bukan mensejukkan suasana, pelakunya justru memanas-manasi, ya, kondisi. Orang yang suka mengipas-ngipasi pertikaian di tengah-tengah manusia, ini orang memiliki hati yang jelek. Padahal bagaimana sebisa mungkin seorang muslim itu mencegah terjadinya pertikaian, perselisihan di tengah-tengah mereka. Misalnya ada seorang membicarakan orang lain di hadapan orang, kita mengingatkan, kamu jangan membicarakan seperti itu. Kamu jangan bicara seperti itu, ya, akan bisa merusak hubungan. Kecuali orang yang dibicarakan ini terkenal kejahatannya. Ketika dia melakukan kejahatan, tidak sembunyi-sembunyi, sudah di hadapan manusia. atau dia orang yang memiliki pemahaman yang menyimpang, yang membahayakan akidah atau agama ya kaum muslimin. Ya seperti ini, boleh kita misalnya mengatakan, hati-hati kamu dengan fulan, hati-hati kamu dengan ya si fulan, karena dia punya pemahaman seperti ini, seperti ini. Ya seperti itu tidak mengapa. Adapun orang yang mengadu domba di tengah-tengah kaum muslimin, yang hubungan selama ini baik di tengah-tengah mereka, kemudian dengan seorang memindahkan satu perkataan ya kepada orang lain untuk memecah belah kaum muslimin, yang seperti ini tentunya kejahatan yang luar biasa. Kalau sihir atau perdukunan, mungkin dengan sihir atau perdukunan tadi bisa mengakibatkan seorang itu cedera atau celaka dengan izin Allah. Namun orangnya terbatas, tidak terlalu banyak. Namun ini, ya, dengan mengadu domba, korbannya bisa jadi satu bangsa. Korbannya bisa jadi satu ya kabupaten. Terjadi ya kerusakan antara kabupaten ini dan kabupaten sebelah misalnya. Bisa terjadi seperti itu, korbannya sangat banyak. Sehingga pantas orang yang suka mengadu domba diancam dengan adab ya di alam kubur. Nanti akan disebutkan insyaallah dalil terkait dengan ini. Qala Allahu Ta'ala, Allahu Ta'ala berfirman, wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazin hammazin masya'in binamim. Janganlah kamu mengikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, orang yang suka mencela, dan orang yang mengadu domba di tengah-tengah manusia. Orang yang suka bersumpah menunjukkan bahwa orang ini punya kepribadian yang tidak baik. Orang yang suka sumpah bukti bahwa dia orang yang kurang percaya diri. Sehingga untuk diterima ucapannya, dia harus bersumpah. Merasa tidak akan diterima ucapannya kecuali dengan dia bersumpah. Sementara orang kalau sudah sering bersumpah, ada kalanya dia sumpahnya benar, ada kalanya sumpahnya salah. Ada kalanya berita yang dia sampaikan itu benar, ada kalanya salah. Kalau dia suka bersumpah, akan terjerumus ke dalam sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Orang yang seperti ini, ya, jangan didengar, jangan diikuti. Orang yang suka bersumpah, jangan kita ikuti. Karena dia tidak lagi menjunjung tinggi nama Allah. Orang kalau lagi-lagi sumpah, dia tidak lagi menjunjung tinggi nama Allah. Dia akan mudah saja bersumpah dengan nama Allah walaupun itu dusta, karena sudah terbiasa dengan sumpah. Kalau kamu mengikuti orang yang seperti ini, kamu akan mengikuti kedustaan, akan mengikuti ya orang-orang yang mereka dalam memberitakan tidak lagi jujur. Seorang bersumpah itu ketika apa yang dia sampaikan ini misalnya sesuatu yang kayaknya orang gak percaya, dia butuh sumpah. Kalau apa sumpah, menunjukkan bahwa orang ini orang hina, orang rendahan, orang yang tidak lagi menghormati nama dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Meskipun dia jujur dalam sumpahnya, namun kalau dia selalu sumpah ya seperti ini, ya tadi, sisi pengagungannya kepada Allah ya sangat-sangat rendah. Dan ini sering ya biasanya muncul dari para pedagang dan orang-orang suka berhutang. sumpahnya itu sulit dipegang. Sulit dipegang. Makanya disebutkan dalam satu riwayat, inna tujar humal fujar. Sesungguhnya para pedagang itu orang-orang yang durhaka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah Allah telah menghalalkan perdagangan? Kenapa dikatakan pedagang itu orang yang durhaka? Rasul mengatakan, innahum idha haddatsu kadzabu wa idha wa'adu akhlafu. Mereka para pedagang ini, kalau bicara itu dusta, kalau berjanji itu jadi janji. Ini tentu pedagang yang tidak jujur ya seperti ini, dan ini banyak. Sehingga ketika Rasul alaihi assalatu wassalam ditanya tentang usaha apakah yang paling baik, Rasul alaihi assalatu wassalam mengatakan, amalur rajuli biyadihi. Usaha yang baik adalah usaha yang seorang dapat hasil dengan keringatnya sendiri. Wa kullu bay'in mabrur. Dan semua perdagangan yang jujur. Ini usaha yang baik sebenarnya. Asalkan apa? Jujur. Wa la tuti' kulla halafin mahin. Janganlah kamu mengikuti setiap orang yang suka bersumpah lagi hina. Hammazin masya'in binamin. Orang yang suka mencela. Dan ini banyak pada ahli bid'ah dan ahli ahwa. Mereka adalah orang yang suka mencela alul haq. Ahli bid'ah dan orang-orang yang mengekor hawa nafsu adalah orang-orang yang paling suka mencela alul haq. Demikian pula orang-orang munafik. Bahkan di antara ciri-ciri orang munafik adalah suka mencela orang yang melakukan amal soleh. Kalau Anda melihat ada orang beramal soleh, ya kemudian dicela. Ini yang mencela ini padanya ada sifat-sifat apa? Orang munafik. Lihat ketika Rasul alaihi assalatu wassalam menganjurkan sedekah. Ketika datang pada Rasul beberapa orang, pakaian mereka ya lusuh, kondisi mereka mengenaskan. Rasul mengajak mereka untuk mengajak sahabat untuk membantu saudara-saudaranya kesulitan ini. Sebagian sahabat ada yang datang dengan membawa ya gandum yang banyak, ada yang membawa ya sedikit. Orang-orang munafik ketika melihat para sahabat bersegera dalam melaksanakan perintah Rasul alaihi assalatu wassalam, mereka berkomentar miring. Orang yang membawa sedekah yang banyak dibilang riya, dibilang pamer. Sementara sahabat Nabi yang membawa sedikit dikatakan, nah Allah gak butuh dengan ya sedekah yang sedikit ini. Ini diantara ciri orang munafik menggembosi orang yang ya akan melakukan kebaikan. Bukannya mendukung, bukannya menyemangati. Tentu kebaikan dimaksud adalah kebaikan yang ada tuntunannya dalam syariat. Adapun apa yang dikatakan baik oleh orang tapi tidak ada tuntunannya dalam syariat, ya bukan baik. Definisi baik dalam agama ya apa yang ya tidak bertentangan dengan syariat. Kalau memang itu adalah dikatakan amal soli, ya berarti amalan tersebut ada tuntunannya, ada bimbingannya dari Nabi alaihi assalatu wassalam. Ya, itu yang dimaksud dengan amal soli. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan. Apakah salah seorang dari kalian suka memakan daging saudaranya dalam keadaan sudah meninggal? Siapa dari kita yang mau memakan daging manusia. Sedih orang yang ya sudah enggak waras, gemblung. Ya. Artinya orang yang mengadu domba, orang yang menghibah, merasani orang lain ini sama dengan kalau seorang memakan daging saudara sendiri. Yang namanya kaum mukminin, Allah SWT jadikan mereka itu satu dengan lainnya bersaudara. Kalau kamu menyakiti saudara kamu, berarti kamu kayak menyakiti dirimu sendiri. Kalau kamu mengadu domba, kalau kamu ngerasani, ya menghibahi saudara kamu, itu sama artinya kalau kamu memakan daging ya saudaramu dalam keadaan dia ya sudah meninggal. Siapa dari kita yang suka seperti itu? Permisalan yang jelek bagi orang yang menyakiti saudaranya tanpa hak, menyakiti saudaranya tanpa hak, bahwa dia seperti memakan ya bangkai saudaranya sendiri. Naudzubillah min dzalik. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannah namamun. Muttafaqun alaihi. Dan Nabi alaihi assalatu wassalam bersabda, tidak akan masuk ke dalam sorga orang yang suka mengadu domba. Orang yang suka memindahkan berita seorang pada orang lain untuk menimbulkan permusuhan, pertikaian. Orang seperti ini diancam tidak masuk ke dalam sorga. Apakah orang tersebut tidak masuk dalam surga selama-lamanya? Kalau dia masih memiliki iman, maka dia tidak akan kekal dalam api neraka dan dia akan masuk dalam surga. Sehingga sebagian ulama menafsirkan dia tidak akan masuk dalam surga bersama orang yang awal-awal masuk surga. Andai kata dia masuk surga, dia orang yang terlambat karena dia diadab dulu atau diproses dulu karena dia punya kesalahan yang besar. Tentu orang yang punya tanggungan beda dengan orang yang tidak punya tanggungan. Orang yang memiliki dosa yang besar, ya diproses lebih dahulu. Ya. Jadi kalau seorang terkenal sebagai namam, suka mengadu domba, ini diancam tidak akan masuk dalam sorga. Namun yang dimaksud dengan tidak masuk dalam sorga, bukan berarti dia tidak masuk surga selama-lamanya. Kalau dia masih punya iman, tidak akan kekal dalam neraka orang yang dalam hatinya ada keimanan. Karena dosa selain syirik, bagi orang yang meninggal dan masih membawa dosa tersebut dan dia tidak bertobat, selain dari dosa syirik, ini di bawah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah ampuni, ada kalanya Allah tidak ampuni. Ada kata Allah tidak mengampuni dosa tersebut ya kepada pelakunya, maka dia diadab. Nanti dia suatu saat akan dikeluarkan dari neraka dan masuk ke dalam surga. Kalau dia mengatakan, bukankah ayat-ayat tentang api neraka kan penyebutannya khalidina fiha abadan. Mereka kekal selama-lamanya. Kita katakan bahwa ayat-ayat yang terkait dengan tersebut, ini yang atau ayat-ayat tersebut terkait dengan orang-orang yang kafir. Adapun orang yang masih punya iman, ya, masih punya iman, maka tidak akan sama orang yang punya iman dengan orang yang tidak punya iman. Kalau orang yang melakukan dosa besar dari kaum mukminin, dia kekal di neraka, sama dengan orang kafir. Mana letak keadilan Allah kalau seperti itu? Masa orang yang beriman mau disamakan dengan orang yang tidak beriman? Masa orang yang memiliki amal solih disamakan dengan orang yang tidak punya amal solih? Allah SWT mengatakan, "Afanaja'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan samakan orang yang jahat dengan orang yang berserah diri kepada Allah? Orang yang kafir tidak sama dengan orang yang beriman. Orang yang jahat tidak sama dengan orang yang baik. Orang yang jahat, orang yang jelek dari segala sisinya tidak sama dengan orang yang jelek, ya, dari sebagian sisi, baik dari sisi yang lainnya. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam memahami hadis-hadis yang semisal ini, ya, hadis misalnya orang yang melakukan seperti ini tidak masuk dalam surga, orang yang seperti ini tidak masuk dalam surga, ini digabungkan dengan dalil-dalil yang lainnya bahwa dosa selain syirik bagi orang yang meninggal membawa dosa tersebut dan belum bertobat darinya, pelakunya di bawah kehendak dari Allah. Ada kalanya Allah ampuni, ada kalanya Allah tidak ampuni. Bagian tidak diampuni berarti ada diadab. Apakah dia kekal di neraka? Jawabannya, selama orang itu punya iman, tidak akan kekal dalam neraka. Kekal dalam neraka hanyalah orang-orang kafir. Hanyalah orang-orang kafir. Wa marra an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabraini fa qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fa kana yamshi bin namimah wa amma al-akharu fa kana la yastadiru min bawdihi. Nabi alaihi assalatu wassalam melewati dua buah kuburan. Nabi mengatakan sesungguhnya penghuni dua kuburan ini sedang diadab. Dan keduanya tidaklah diadab pada sesuatu yang besar. Ulama menafsirkan ini maksud besar di sini. Keduanya diadab karena sesuatu yang sebenarnya ringan kalau mereka meninggalkannya. Bukan sesuatu yang berat kalau meninggalkannya. Amma ahaduhuma, adapun salah satu dari keduanya, fakana yamshi bin namimah, salah satu dari keduanya suka mengadu domba, membuat ya perpecahan di tengah-tengah manusia, membuat kericuhan di tengah-tengah manusia. Wa amal akhar, adapun yang satu, fakana la yastatir min bawlihi, maka dia tidaklah menutup dirinya ketika kencing. Tidak menutup dirinya ya sehingga kelihatan auratnya. Atau dia tidak bercebok setelah apa? Kencing. Muttafaqun alaih. Pada suatu saat Rasul alaihi assalatu wassalam dengan para sahabah lewat ya melewati dua buah kuburan. Rasul diberitahu oleh Allah bahwa dua penghuni kuburan ini sedang diadab. Para sahabat tidak tahu. Mereka enggak dengar suara apapun, enggak dengar kerasa apapun. Namun Rasul memberitakan bahwa kedua penghuni kuburan ini sedang disiksa di alam kuburnya. Kira-kira mungkinkah seorang disiksa tanpa dosa? Mungkinkah seorang diadab tanpa kesalahan? Ya tidak mungkin. Ternyata keduanya memiliki kesalahan yang berat sebenarnya. Dalam hukuman meskipun ringan sebenarnya untuk ditinggalkan. Salah satu dari keduanya suka mengadu domba. Sedangkan yang satunya tidak bersih ketika kencing. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa orang yang meninggal dia masuk ke dalam alam barzah. Dan seorang ketika di alam barzah, ada kalanya dia mengalami nikmatul kubur, nikmat kubur, dan ada kalanya mengalami adabul kubur, adab ya kubur. Siapapun yang sudah meninggal berarti dia sudah masuk alam kubur, apakah dia dikubur atau tidak? Apakah jasadnya itu dikubur atau jasadnya hancur ditelan oleh ikan, ya, terbakar menjadi abu atau yang lainnya? Kalau memang dia orang yang berhak mendapat nikmat kubur akan sampai kepadanya. Atau kalau dia memang berhak untuk mendapatkan adab, maka adab kubur akan sampai kepadanya meskipun dia tidak dikubur. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari kita ketika tasyahud akhir, sebelum kita salam, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari 4 sumber kejelekan, yaitu Allahumma inni a'udzubika min adabi an-nar atau min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Ini letaknya setelah seorang itu tasyahud akhir sebelum salam. Dan ketahuilah kalau seorang dia sedang bermakmum dengan imam, kemudian baca tasyahud belum selesai, imam sudah salam, selesaikan tasyahud kita. Nah, kita diperintahkan untuk ya membaca doa tadi. Ya. Selesaikan tasyahud kita karena imam sudah selesai sholat. Beda dengan orang ketika membaca Al-Fatihah, belum rampung, imam ruku sudah ikuti ruku. Karena setelah itu masih akan ada lagi gerakan-gerakan lain. Ada ruku, bangkit ruku, ada sujud. Duduk di antara ada sujud lagi. Adapun kalau sudah salam, selesai berarti kan. Rampungkan ya bacaan tasyahud kita. Terutama tadi ya, berlindung pada Allah SWT dari 4 hal. Dari adab jahannam, dari adab kubur, ya, dari fitnah al-mahya. Dari fitnah, bisa seorang itu hidup, wal-mamat, dan bisa seorang akan meninggal. Dikatakan bahwa syaitan sangat bersemangat untuk menyesatkan manusia, terutama ketika tanda-tanda kematian sudah nampak pada orang tersebut. Agar seorang itu mati dalam keadaan na'udzubillah su'ul khatimah. Jelek penutupannya agar dia nanti bersama iblis di neraka. Kita berlindung pada Allah dari yang seperti ini. Dihikayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau sakit keras, beliau sampai pingsan. Di saat beliau sakit keras, beliau pingsan, yang beliau meninggal padanya, beliau mengatakan, la ba'du. Belum. Kemudian Imam Ahmad sembuh dari pingsannya. Pun Imam Ahmad bertanya, tahu enggak apa tadi yang saya katakan? Kata mereka, tahu, tapi apa maksudnya? Anda mengatakan, belum, kami enggak. Maksud, kami belum paham apa maksudnya. Kata Imam Ahmad tadi, setan datang pada saya. Menjelma di hadapan saya, kemudian menggigit jarinya. Seraya mengatakan, Futtani ya Ahmad. Wahai Ahmad, kamu telah bebas dari godaanku. Dalam keadaan iblis, pura-pura apa? Menggigit jari, ya. Ya, kecewa, tidak bisa menggoda Bani Adam. Imam Ahmad sebagai Imam Ahlussunnah, dia mengatakan, la ba'du. Belum. Artinya selama hayat masih di kandung badan, seorang jangan sampai merasa aman dari godaan setan. Bisa jadi seorang selamat dari satu godaan, belum tentu selamat dari godaan yang lain. Karena setan punya langkah-langkah dan trik-trik ya untuk menjebak manusia. Ahli ibadah itu akan disuruh semangat dalam ibadah oleh setan. Suruh semangat ibadah lah, nanti kalau udah semangat disuruh ibadahnya berlebih-lebihan. Contoh, misalnya orang sudah semangat, bisa semangat sholat 5 waktu. Bisa jadi iblis atau setan membisikkan di telinga dia atau dalam hati dia. Kamu ini anak muda, kamu ini semangat. Ya. Kalau kamu sholat duhur 4 rakaat, terlalu ringan, 8 rakaat. Pahalanya besar. Akhirnya dia mungkin menambah rakaat. Kalau 4 rakaat saja, ghufir lahuma apa, taqaddama min dzambi misalnya. Misalnya. Kalau 4 rakaat saja dikerjakan, ya itu sudah menghapus dosa, apalagi 8 rakaat. Bisa jadi setan membisikkan seperti itu. Jadi yang ahli ibadah disuruh banyak ibadah. Sana ibadah-ibadah. Nah, nanti diantaranya godaannya. Ya. Agar orang tadi. Ya. Kebablasan dalam beribadah. Sehingga menyemangati sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Atau disuruh semangat ibadah. Nanti dibisikkan dalam hatinya. Kamu ini memang orang paling hebat. Gak ada di kampung orang sesoleh kamu. Amalannya paling banyak kamu ini. Akhirnya dia timbul rasa apa? Sombong. Ini bahaya, ini godaan setan. Adapun orang yang ya, ahli maksiat, kayaknya setan sudah istirahat. Gak terlalu apa? Capek-capek. Yang belum digoda sudah apa? Jalan sendiri. Ya kan? Belum digoda lah setan sudah apa? Jalan sendiri. Intinya setan tidak peduli di mana manusia itu akan hancur, dia enggak peduli apakah ya orang tadi didorong untuk menjalankan ketaatan untuk maksiatan, ya setan enggak peduli. Didorong untuk melakukan ketaatan tapi nanti ya dimunculkan dalam hatinya sifat takabur. Kamulah orang paling hebat di kampung ini, orang paling soleh kamu, sudah enggak ada lagi orang kayak kamu. Muncul seperti itu waliyatubillah. Atau mungkin dia didorong untuk semangat ibadah sampai melampaui apa? Batas. Ya. Disuruh meninggalkan maksiat sampai melampaui batas. Loh. Ada. Konon ada orang. Ya. Dia melakukan kemaksiatan. Kemudian dia menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya sebagai bentuk apa namanya? Penghapusan terhadap dosa yang ia lakukan. Ini tentunya barakallahu fikum tidak sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi assalatu wassalam. Ada orang waktu itu terpesona dengan cantiknya seorang wanita. Matanya itu betul-betul memikat dia. Ketika wanita itu jalan, diikuti terus. Sampai wanita itu ke rumahnya, dia baru pergi. Wanita tadi tahu, ini orang terfitnah dengan cantiknya, bah, saya dengan mata yang ya cantik itu. Kemudian wanita ini mencongkel matanya, kemudian diberikan kepada orang itu, ini. Ya, yang kamu terfitnah dengan saya. Setelah dicongkel, kira-kira orang tadi jatuh cinta gak sama orang tadi? Jadi, ada orang dicongkel matanya, ya buta. Kemudian mata seperti itu, ya gimana? Ngeri malah kan. Perbuatan seperti ini benar atau salah? Mencongkel mata, ini kan pemberian dari Allah. Kenapa seorang menyiksa diri seperti ini? Kalau dia misalnya mengatakan ya, ini kan saya dalam rangka meniru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ketika dia senang memelihara kuda, kuda-kuda yang bagus untuk jihad. Namun kesenangan dia sampai lupa dari apa? Mengingat Allah sampai matahari tenggelam. Nabi Sulaiman mengatakan, rudduha alaiya. Datangkan kemari. Kuda-kuda itu kemudian disembelih oleh Nabi Sulaiman. Karena menjadi sebab dia lupa dari zikrullah. Lupa dari mengingat Allah. Kita katakan beda sekali. Kalau kuda disembelih masih bisa dimakan. Kalau apa namanya mata dicongkel ya buta, ya kan? Kemudian congkelannya untuk apa? Kamu enggak bisa menyamakan ya dengan ya Nabi Sulaiman menyembelih apa? Kuda-kuda disembelih kan bisa dimakan. Adapun kamu mencongkel mata karena misalnya mata kamu buat maksiat. Apa seperti itu cara tobat dalam Islam? Barakallahu fikum. Jadi ada sebagian orang yang keliru. Ada orang dia kepengin agar hatinya suci, hatinya bersih. Maka dia melakukan puasa mutih. Tuntunan siapa yang seperti itu? Tuntunan siapa? Apa ada tuntunannya dari Nabi? Sucinya jiwa itu bukan dengan seperti itu. Sucinya jiwa itu ada dengan berapa sebab. Yang pertama diantaranya dengan ya amal sholih. Karena amal sholih itu diantara manfaatnya menghapus dosa dan kesalahan. Yang kedua diantara cara agar seorang itu suci jiwanya, dia bertobat kepada Allah. Yang ketiga agar seorang itu suci jiwanya, dia banyak-banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah. Ini diantara cara pensucian jiwa yang benar. Adapun orang ingin mensucikan jiwa, kemudian dia bertapa di suatu tempat, kemudian dia puasa pati geni. 3 hari, 3 malam, dia tidak makan, tidak minum. Untuk meraih kesucian jiwa, dari mana yang seperti ini? Semua orang yang beramal tanpa ilmu, landasan ilmu syariat, tidak akan diterima. Seorang penyair dahulu mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapapun orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalannya tertolak, tidak diterima. Siapapun orang yang beramal tanpa ada bimbingan dari syariat, tuntunan dari Nabi alaihi assalatu wassalam, maka amalannya sia-sia, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada penjelasan yang terkait dengan dosa mengadu domba. Bahwa Nabi alaihi assalatu wassalam melewati 2 buah kuburan. Yang penghuninya sedang diadab. Allah Subhanahu wa taala memberitakan sebagian yang gaib kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam untuk dijadikan pensyariatan apa yang nanti akan disebutkan. Kedua orang tersebut sedang diadab di kuburannya, padahal keduanya melakukan sesuatu yang sebenarnya ringan untuk mereka tinggalkan. Salah satunya orang yang suka mengadu domba. Siapa dari kita yang ingin terkena adab? Sementara di dunia ini saja mungkin kita kecocok beling, mungkin kita terkena ya tangannya terkena pisau, pelumuran darah, kepala kita bocor mungkin ya dijahit, perih. Padahal itu ya mungkin kita masih ada duit, mungkin masih ada orang yang menolong kita lah. Bagaimana? Di alam kubur yang tiada harta, tiada keluarga yang menemani. Gelap dan sempit, siapa yang menolong kita? Jauhkan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan seorang nantinya akan diadab di kuburannya. Salah satunya adalah an-namimah, mengadu domba. Adapun yang satunya, orang yang tidak bersih ketika dia kencing, tidak bercebok. Padahal Islam telah memberikan keluasan. Orang bercebok itu bisa dengan air yang bernama istinja atau dengan menggunakan batu, tisu, gombal atau sayangnya namanya istijmar. Diberi keluasan. Orang bersebok apakah dengan air atau dengan batu, silahkan. Dengan tisu, silahkan. Tapi orang tersebut, ya tidak dengan air, tidak pula dengan batu. Orang yang seperti ini, barakallahu fikum, najis tubuhnya, najis pakaiannya. Orang yang seperti ini kalau sholat kira-kira diterima atau tidak sholatnya. Atau mungkin orang yang kayak gini biasanya tidak sholat. Sering, ya na'udzubillah, kadang seorang mendapatkan, ya, orang kencing di pinggir mobilnya, pinggir truknya, ya ban truknya, kemudian setelah itu, ya tidak cebok, ya kan? Ya, tidak cebok. Tidak istijmar dengan menggunakan batu atau tisu atau yang lainnya. Apa beratnya? Padahal kalau dia cebok itu bersih, ya, pakaiannya bersih, tubuhnya juga tidak bau, kan? Namun dasar mungkin orang tidak ngerti agama atau seorang itu meremehkan agama. Ya. Padahal tidak bersih ketika seorang kencing menjadi sebab utama seorang diazab di kuburannya. Rasulullah alaihi assalatu wassalam mengatakan, tanazzahu minal bauli fa inna 'amata 'adzabil qabri minhu. Bersucilah kalian ya dari kencing. Cebok, ya kan? Karena umumnya adab kubur itu disebabkan karena tidak bersih ketika kencing. Jadi remehkan. Bisa jadi seorang punya amal salih. Namun ketika dia punya dosa besar seperti ini, dia bisa jadi amal salehnya belum bisa menyelamatkan dia dari adab Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin dididik untuk bersih pakaiannya, bersih tubuhnya. Orang yang tidak bersebok setelah dia kencing. Orang seperti ini pakaian najis, tubuhnya najis. Kalau orang seperti ini kalau sholat, ya tidak diterima. Tidak diterima. Adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau beliau itu buang hajat, buang air, itu sudah mempersiapkan sesuatu untuk bercebok. Ketika Rasul ingin buang air, Rasul memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mendatangkan 3 batu untuk bercebok. Ternyata Ibnu Mas'ud mendapatkan 2 batu dan yang satu adalah kotoran binatang sudah kering. Kotoran kuda atau misalnya sudah kering. Maka Nabi melemparkan kotoran binatang ini, kemudian Rasul mengatakan innaha riksun. Kotoran binatang ini najis. Kemudian didatangkan 1 batu lagi untuk bercebok. Adalah Anas bin Malik dan seorang pemuda yang sebaya dengan dia. Dahulu membawakan air untuk Nabi alaihi assalatu wassalam ketika Nabi akan buang hajat. Anas bin Malik dan seorang yang seumuran dengan beliau membawakan air dan tongkat ketika Nabi akan buang hajat. Air dan tongkat di antara manfaatnya untuk mengikat kain agar tubuh orang yang buang hajat tidak kelihatan. Zaman dahulu itu WC-WC belum jarang terbangun seperti zaman sekarang ini. Orang datang ke padang pasir, ya menancapkan kayu atau apa, ya kemudian kain ditutupkan sudah selesai, kencing di situ, berak di situ. Itu di antara fungsi tongkat yang dibawa oleh Anas bin Malik. Hadapan air, ya maka ya untuk ya nanti bersebok setelah buang air. Tidak seperti sebagian orang. Berak di atas jembatan, kemudian dia itu berdiri sambil megang apa? Celananya jalan. Apa orang seperti ini ya menjamin kalau tidak ada kencing yang apa? mengenai ya celananya atau mungkin kotoran mengenai celananya. Kan ada sebagian orang seperti itu kan. Kencing atau berak di apa? Jembatan, setelah itu enggak ada air, ya kan? Ya. Dia sebenarnya kan celananya seperti ini jalan ke sumur. Sunnah Rasul kalau akan buang hajat itu sudah persiapan apakah batu ataukah air sebelum buang hajat. Sudah saya sebutkan riwayatnya tadi, tinggal kita ngikuti sunnah Nabi. Dan memang butuh perhatian. Setidaknya kita persiapan tisu atau yang lainnya. Saya pernah sendiri mengalami kejadian yang aneh. Ya. Ketika kencing di salah satu bandara. Waktu itu semua orang gak ada air sudah. Tisu gak ada. Ya. Saya gak ngerti kalau itu rusak. Kamar mandi itu rusak gitu loh. Itu udah terlanjur masuk dan apa? Kencing ya kan? Gimana lagi kan? Gak ada air walau ada tisu. Ya alhamdulillah saya apa? Sudah persiapan, alhamdulillah ada tisu di saku. Ya manfaatkan untuk cebok ya kan. Nah, setelah saya keluar ternyata, ya betul. Di sebelah sana orang pada bagi-bagi tisu. Ngerti kalau ini rusak ternyata, ya. Ya memang harusnya ada tisu di situ. Untuk mengganti apa? Air ketika nggak ada. Ini bandara internasional bayangkan. Ya, terjadi seperti itu. Maksud dari saya sebutkan ini, kita persiapan ketika kita akan buang hajat, sebagian Rasul persiapan. Ketika Rasul ingin berak, ingin buang hajat, subhanallah, ingin buang hajat, Rasul memerintahkan Ibnu Mas'ud untuk mendatangkan 3 batu. Ketika Rasul ingin buang hajat, Anas bin Malik dan seorang anak sebaya dengan beliau mendatangkan ya seember air dengan tongkat. Sehingga tidak perlu lagi setelah selesai buang hajat, ya kemudian seorang mencari-cari air. Nanti mungkin akan terlihat auratnya, mungkin nanti pakaiannya akan apa? Terkena najis. Dan hadis Anas bin Malik yang menyebutkan bahwa Rasul, ya, Anas bin Malik menyediakan air untuk bercebok. Di sini menunjukkan bahwa keliru pendapat orang yang mengatakan bahwa cebok dengan air ini ceboknya wanita. Kalau laki-laki ya dengan batu. Itu ceboknya wanita itu. Yang cebok dengan apa? Air. Ada pendapat seperti itu. Ada laki-laki dengan batu. Ini terbantahkan dengan hadis Anas bin Malik. Boleh seorang cebok dengan air, boleh dengan batu. Boleh pula menggabungkan dua-duanya. Kalau ada yang bertanya, apakah bolehnya seorang bercebok dengan batu atau tisu atau gombal atau semisalnya yang menyerap? Apakah kalau itu tidak ada air? Jawabannya tidak. Bahkan air itu banyak, bahkan banjir sekalipun boleh orang cebok dengan apa? Batu. Jadi bolehnya seorang bercebok dengan batu tidak terbatas ketika ya tidak ada air atau kelangkaan air, tidak. Walaupun air itu mengalir, silahkan. Allah SWT telah memberikan kemudahan. Telah memberikan, ya, kemudahan. Ini, barakallahu fikum, penting. Masalah kencing ini, ya, Rasul sendiri mengingatkan bahwa umumnya adab kubur itu karena ini. Sehingga perlu diperhatikan. Dan ketika kita melihat banyak di tengah-tengah masyarakat, orang yang kurang perhatian dengan bab seperti ini. Terutama para musafirin yang mereka sebagiannya itu ya asal kencing, kemudian tidak cebok. Dalam Islam ada buang hajat itu luar biasa. Bukan hanya cebok saja, bahkan menjauh dari pandangan orang kalau memang auratnya kelihatan. Tidak boleh cebok dengan tangan kanan, tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Tidak memasukkan dalam WC sesuatu yang badannya ada lafaz badannya ada zikrullah. Ketika masuk mendahulukan kaki kiri, ketika keluar dengan kaki kanan. Ketika akan masuk berdoa, ya. Apa doanya? Ya. Apa doa masuk gak sih? Hah? Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika keluar seorang membaca doa juga, ya, ghufranaka, ya Allah, aku memohon ampunan. Kalau ada yang bertanya, loh, bagaimana orang buang air ketika dia keluar kok membaca ghufranak, ya Allah, aku memohon ampunanmu. Apakah buang air itu dosa? Jawabannya bukan. Kita memohon ampun kepada Allah. Karena seorang ketika dia bisa buang air dengan mudah, ini kan nikmat dari Allah. Sementara nikmat dari Allah yang banyak, kita belum bisa mensyukuri ya nikmat-nikmat tersebut. Orang bisa bayangkan ya bagaimana kalau dia tidak bisa kencing. Dia tidak bisa berak. Tersiksa kan? Ketika seorang dimudahkan oleh Allah untuk bisa kencing, bisa buang air besar dan kecil. Nikmat dari Allah dan ini ya kita syukuri. Namun karena ya kita ini belum banyak mensyukuri nikmat Allah, ya kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dahulu seorang, dia berdoa seperti ini, ya Allah, jika memang Engkau akan mengadabku, ya di akhirat adab saja saya di dunia ini, ya Allah. Subhanallah, orang tadi ya dikabulkan permintaannya, dia tidak bisa kencing sudah. Ini baru tidak bisa kencing loh. Padahal dia masih bisa lari ke sana kemudian bisa bicara. Masih bisa berteduh. Nah, kalau di neraka kayak apa? Dia pun ya. Ya, berteriak-teriak ya. Jungkir balik karena enggak bisa kencing. Ya, sampai mendatangi anak-anak kecil seraya mengatakan ud'u li amikum al-kadzab, ud'u li amikum al-kadzab. Tolong kalian doakan ini, ya. Om kalian yang berdusta ini. Om kalian yang berdusta ini. Karena apa? Ternyata baru sedikit saja dari adab dunia sudah kayak gini. Orang ini salah atau benar sih? Jawabannya salah. Orang kalau doa itu jangan seperti itu, ya Allah, ya. Kalau memang Engkau akan mengadabku, ya. Di akhirat adab saja, di dunia saja, ya Allah. Enggak boleh seperti itu. Kalau orang berdoa itu, ya, meminta keselamatan fi dunya wal akhirah. Misalnya, as'alullah al-afiyah fi dunya wal akhirah. Aku mohon kepada Allah keselamatan di dunia dan akhirat. Seperti ini doa seorang mukmin. Banyak doa yang diabadikan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah kan seperti itu. Rabbana adina fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masyiral muslimin rahimakumullah. An-namimah mengadu domba tentunya sangat bertentangan dengan misi dari dakwah Ar-Rasul alaihi assalatu wassalam. Di mana di antara misi dari dakwah ini adalah menyatukan manusia di atas Islam. Yang dulunya mereka bertikai, yang dulunya mereka berperang, kemudian disatukan dengan Islam. Setelah disatukan kok ingin dipisah lagi, ingin seperti jahiliyah lagi. Orang seperti ini betul-betul menentang terhadap maksud, ya salah satu dari maksud diutusnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Sementara orang ini menebarkan akhlak yang tercela di tengah-tengah manusia. Menebarkan kebencian, menebarkan permusuhan, menebarkan ya api, memutuskan tali silaturahmi. Memutuskan silaturahmi. Rasul mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan ya budi pekerti yang baik.